curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Ramalan, pasar, STM, yo, jimaning banget ya, jimaning yo. Ramalan, nah, kene, pak, jimaning banget, yo. Mantan geser sending, gue, belakono gue. Kayak burit disi, bangkune. Awas gue, bocah cilik, dipanggung gue, bocah cilik. Orang gelapanku ya tinggal, gue, ngana warung, bangun dingin, nah. Bagian-bagian gue, ding-ding. Gue bisa sekolah melebu, jangan dongol-dongol, jangan lapang. Kok gampang harus ngelewati pos polisi? Gendulnya kena orang. Yang gue dikasih lemu awaknya, sekolah lain bayar dobol gue ya. Ambo temen kayak gue awaknya, yung. Jan. Ngarang-ngarang nangkutan kota, baik gue, mbak ini juga, Jan. Bisa yuk, siap kafe makat yuk. Ayo bir, makat bir, gini berero. Ayo segor temen kayak gini jalan Jan. Kulit menumpang gara sukesu dan kayu gampang pisan kayak nang terminal ya. Anak di sekolah, anak mau lagi pada makat kerja, anak mau lagi pada makat maling pasar gede. Waduh, kayu mandan penak ya. Ya jalan gara resah bener ngetem nang terminal kayak gini ya. Anak be penumpangnya kebak terus kayak angkutan kotane. Tak tukun anjung terminalnya karo pos-posnya yang gawain anjung lain kaya nih doh. Waduh jen kaya gini udah dikenet nempani anak bodoh kaya gini ya. Ayo penak temen kaya gini kurgari modal lambe dok. Damalang pasar. Baru gue gari narike sore-sore bayaran bagi hasil karo supire. Ayo pernah bayar. Ayo kene. Duit pas baik, rongo 500, sudah 5000, angel jujulane. Sehingga metu 5000 orang jujul lo, ya. Angel kaya udah jujul deh, udah ngulet rasa anak ngel. Nah, ya kue. Ayo mantan penak temen, ya. Tamrin, mudun cepat tamrin. Tamrin kiri, pak. Tamrin kiri, bir. Nah, weh, sedati, ya. Ayo, kiri, prairo. Hahaha, wis mudun tamrin DJ. Katamso. Mudun katamso sama katamso. Katamso kiri, pak. Katamso. Ah, katamso kiri, pir. Mandek, pir. Nah, apa? Sikil kiwet disit. Wis, ayo. Ayo, pir. Makat maning, pir. Kiri, pray terus. Hahaha, sepeda kelong penumpangnya. Sudirman. Persiapan Sudirman. Sudirman kiri, pak. Sudirman kiri, ya, wis, beres. Ayo, pir, Sudirman kiri, pir. Mudun cici maning, ayo, ngalon, gue anaknya digandeng, jadi, aduh, cokong melaku drepek kayak gue, cokong mudun drepek, melasik. Nah, kayak gue, mandang telak, tembeli mong tua, cokong melaku gawe, doai, orang di rumah. Ayo, wis, apa ya, wis, kayak pir, melaku maning, pir, kiri, pereru. Wahidin, siapa mudun Wahidin? Wahidin kiri pak, Wahidin pak. Hahaha, anak si mudun maning Wahidin ya. Ya wis, Wahidin kiri pir. Wis ayo jalan maning, kiri pir dulu. Es Parman, mudun. Anak si mudun Parman. Es Parman kiri pak. Hahaha, ya wis. Ayo, si Cimani mudun. Hahaha, dari penumpang si Cidrok ya, ya. Hahaha. Oke, dalam maning pasar, ke, gutul, ke. Mudun pasar apa, pak? Pernah kayu nganteng teman dewekan kayak gue. Dari dikatok ke penumpangnya, ke. Eh, takutnya si menang baca kok nih. Takutnya bingsurung kayak gue. Bah, ngomong karonyong ya, jangan lo harus pire. Lah ya, mengko lebih baik numpang ada kon mudun. Ya tapi segutul pasar ke pak, segutul pasar ke. Ke jurusan terakhir ke, angkutan-angkutannya wis pol ke, balik mengin terminal pak. Jadi kan jangan ngawur ikan jajal. Aja ngawur ke priwi deh ke segutul pasar. Rika mau dhonti Rika. Baik, Rika udah jadi kenet ngabur maning Rika. Sekarang pedaya kaya gue dibayar nanyong kor. Nggak 500 kok. Aja sekarang pedaya kaya gue udah jadi kenet Rika. Lu sekarang pedaya kaya gue udah segutin pasar ya. Terus pol ya. Rika mau dhonti. Baik, Rika ngabur maning Rika udah jadi kenet. Ngabur ke priwe. Nanyong kan mau dhonti ke priwe. Nanyong dundang beurung kan mau. Dundang ke priwe. Rika mau dhonti maring di Rika. Baik Rika jauh kurang ajar Rika. Aja sekarang pedaya kaya gue jajal. Mau tamrin agar mudun di jenduk. Anak kaki Sudirman barang agar mudun celuknya jenengan naik. Anak kaki Wahidin kayak mau wong kaya. Agar mudun diundang juga Narika. Langsung Prabto katam saudara gue mau aja pada penumpang aja. Diundangin Narika pada mudun. Dan nyong apa diundang nyong? Rika kaya semua orang undangin jenengan naik nyong Marno tuh jenengan naik. Mudun nanti nyong Marno ke. Ala Marno. Kayaknya mau tak undangin nanyong kaya nudu jenengan wong nge. Jenengan dalan naik. Jalan Tamrin, siapa yang udah jalan Tamrin? Jalan Sudirman, siapa yang udah jalan Sudirman? Lu jalan-jalan munak, jilat siapa yang jalan Sumarno? Oh, dikirin, bu. Aduh, ispol yang utang-utang ini, ya. Aduh. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.